Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, kita lanjut kembali doa meminta kemudahan dulu, ayo. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, kita lanjut sekarang pertemuan 43. Masih pembahasan inna. Saudara-saudara, inna tadi ada anna, ka'anna, walakin, lakinna, laita, la'alla. Nah, nanti ada kalimat innanya itu bisa kita masukin, masukin inna bisa juga kana. Ini tadi maaf ya, ini azizun ya tadi. Innallaha azizun kan? Bisa juga nanti kana masuk. Jadi apa? Kana Allahu azizan. Ini isim kana. Marfu. Ini khobar. Khobar kana. Mansub. Kalimat sudah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat isim inna dibagi dua. Sama dengan tadi, dengan kana tadi ya. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Ada yang isim zahir, ada yang dhamir. Yang zahir lihat berarti nampak, bukan diganti dengan dhamir. Contohnya innallaha ghafurun, innallaha alimun. Di garis bawahi lafaz jalala Allah itu isim inna zahir. Ghafurun itu khabar inna. Kemudian innallaha alimun, lafaz jalala Allah itu isim inna. Alimun khabar inna. Jadi kalau kita lihat di situ isim inna mansub semuanya, ya kan? Lafaz jalala Allah semua harokat akhirnya fathah. Kemudian khobar inna marfu. Nah, kemudian ada yang berupa domir. Artinya inna ditambahkan dengan domir. Kata ganti. Contoh innahu sami'un alimun innaha maridatun. Innahu sesungguhnya dia Allah. Hu itu dia laki-laki. Sami maha mendengar, alim maha mengetahui. Kemudian innaha maridatun, dia perempuan, ya kan? Ha itu perempuan, maridatun sakit. Hu dan ha itu isim inna, di garis bawah hu dan ha di situ. Nah, berarti inna itu kita bisa tasrif. Jadi domir yang dua berapa kemarin? 14 ya? 14 bisa kita tasrif. Saya sebutkan tasrifnya sini. Dari domir huwa ya. Mulai dari innahu. Inna huma, inna hum, innaha, ini hiya ya, inna huma, inna hunna. Terus anta sekarang anta. Anta ya. Anta antum antum. Innaka. Terus innakuma. Jadi ta tum itu diganti ka semuanya ya. Innakuma. Terus innakum. Ka ini laki-laki, ki perempuan ya. Innaki. Terus sama seperti atas ya. Innakuma. Terus innakunna. Sekarang ana nahnu. Inni. Ini juga bisa innani. Bisa dua ini. Lalu kalau nahnu inna. Gini. Inna a'tayna. Ya inna ya. Atau innana. Coba kita tasrif dulu ayo dibaca. Innahu. Innahuma. Innahum. Innaha. Innahuma. Innahunna. Innaka. Innakuma. Innakum. Innaki. Innakuma. Innakunna. Inni. Inna. Ulang. Innahu. Innahuma. Innahum. Innaha. Innahuma. Innahunna. Innaka. Innakuma. Innakum. Innaki. Innakuma. Innakunna. Inni. Inna. Ini sungguhnya aku. Inna sesungguhnya kami. Innaka sungguhnya kamu. Innahu sungguhnya dia. Innaha beda. Ini laki-laki, ini perempuan. Catat. Foto ya, monggo foto. Sekarang coba latihan 3 saja. Sambil nyatat itu, saya kasih. Sudah ada latihannya di bawah itu ya. Namun langsung masukkan kana dan inna ya. Masukkan kana dan inna. Saya tulis ulang rumus untuk kana di sini biar ingat terus. Mubtada ada khobar. Ini marfu. Marfu. Ini inna ya. Kalau kemasukan kana berarti nanti ada isim ka kana. Hukumnya apa? Marfu. Ada khobar kana. Hukumnya mansub. Ini rumus yang kedua. Dua rumus ya. Nah sekarang masukkan kana dan inna. Saya cuma ambil beberapa contoh sini aja. Fil jasadi. Mudghatun. Dalam jasad itu ada mudghah. Segumpal daging. Hiya. Yang ketiga ini saya ambil yang dari yang sebelumnya di kana itu. Ada al-waladani yarkudani. Tugasnya apa tadi? Masukkan kana dan ina. Sekali lagi, langkah pertama tentukan mana mubtada, mana khobar. Baru masukkan. Dan ingat yang nanti tidak berubah itu kalau berubah berupa sibul jumlah dan jumlah. Kalau berupa sibul jumlah dan jumlah. Sibul jumlah itu yang pakai fi, ya toh? Kalau jumlah itu ada fiilnya, itu tidak berubah. Tulisannya seperti itu. Nah, sekarang masukkan inna dan kana. Sekarang. Kalau kana plus hiya ya, sebentar. Ini kalau kana kemasukan pada hiya, itu kayak tasrif tadi saya sebutkan. Kana tasrifnya kana, kana, ka, nu ya tak? Kana. Jadi kalau kana plus hiya masukin langsung saja kanat. Sekarang masukkan kana dulu dalam fil jasadi mudghatun. Namun langkah pertama apa? Cari dulu mana mubtada, mana khobar. Mana mubtada? Khobar? Nah, lihat ini kan berupa syibul jumlah ya, nah? Syibul jumlah. Ini enggak usah berubah. Sekarang masukkan kana. Jadi apa? Kana fil jasadi ingat mubtada-nya itu jadi ini loh. Isim kana tetap marfu. Berarti mudghatun. Perlu dikasih tak enggak? Ini kan aslinya depan sini. Gak perlu lagi. Karena ini sudah diselingi kalimat ini. Gak langsung. Gak wajib. Ina sekarang. Tetap ya ini ya. Hah? Betul kan? Sekarang lihat lagi. Karena dimasukkan pada hiya muti'atun. Karena plus hiya jadi apa tadi? Jadi kalimatnya jadi apa? Kana terus pakai kana rumusnya ini khobar kana jadi mansub jadi muti atan maaf ya kana. Sekarang masukkan inna ditambah hiya jadi innaha muti atau na muti atan? Alur. Di bawahnya lagi sekarang, al-waladani yarkudani. Masukin ke ana. Ini nomor satu ya. Jadi apa? Kanal al-waladani. Ingat, ini mubtada toh. Yang ini khobar. Namun ingat ini khobarnya jumlah. Jumlah apa? Ada fiil, ada apa? Fa'il. Jadi ini gak usah diutak-atik. Gak usah jadikan al-waladani yarku daini. Gak ada. Maaf, karena ini cuma menasobkan isim. Jadi isim saja. Ini kan bukan isim, fi'il. Astagfirullah. Karena kalau jenengan jadi yarkudaini, itu domirnya berubah. Gak perlu. Jadi tetap apa? Yarkudani. Kanal waladani yarkudani. Ingat-ingat ini fi'il, fi'il. Ingat tulis ini fi'il. Sing iki isim. Ini enggak berubah. Pokoknya kalau sibul jumlah dan jumlah, khobarnya sibul jumlah dan jumlah, pokoknya tidak berubah. Itu rumus lagi itu sampai kiamat nanti. Diingat ini. Sibul jumlah itu tadi ya, sibul jumlah ini ya. Dan jumlah, tadi ada jumlah ismiya, jumlah fi'liyah ya. Ketika jadi khobar, tidak berubah. Walau kemasukan kana dan inna. Rumus. Nah. Dari sisi bukan i'rabnya nanti, dari sisi tulisannya. Kayak gitu aja, buat kayak gitu sudah. Jadi fil baiti enggak berubah, fifi ini fil jasadi tidak berubah, yarkudani tidak berubah, gitu aja. Kalau jadi khobar ya. Tambah lagi coba. Anta alimun nomor 4. Anta alimun. Kemasukan kana jadi apa? Kana. Yang mana inna? Oh iya maaf. Saya ini dulu ya, saya selesaikan dulu ya. Ini inna jadi innal waladaini yarku dani. Kalau anta alimun, pemasukan kana jadi apa? Kana kana kanu, kanat kanata kana, kunta. Berarti kunta alimun apa aliman? Aliman. Kalau kemasukan inna, innaka alimun. Wallahu a'lam bishawab. Lampung latihan inna. selesailah pembahasan isim marfuat, ada 6. Yang ketujuh itu tawabi, halaman 48. Itu ditunda nanti pembahasannya ketika bahas isim majrur. Tawabi itu artinya ngikut. Dia jadi marfu ngikut depan, dia jadi mansub ngikut depan, dia jadi majrur ngikut depannya. Pengikut aja. Gampang itu kalau sudah kuasai sampai mansubat sama jururat. Nah, kesimpulannya dari yang kita bahas dari kemarin, fa'il, naibul fa'il, lihat di tabel halaman 49-50. Khulasatul asma' marfu'at. Ada fa'il. Satu. Yang kedua? 49. Naibul fa'il. Ada lagi? Mubtada. Ada lagi? Khabar. Yang kelima? Ismu kana. Kan marfu ismu kana. Terus khabar? Inna. Marfu. 6. Yang ketujuh tawabi. Itu ada na'tun, ada atfun. Halaman 50. Na'tun, atfun, taukidun, badulun. Besok terakhir kalau sudah rampung. Sudah selesai yang itu. Selesai pertemuan 43.